Di dalam tubuh, darah mempunyai fungsi yang amat penting. Darah berfungsi sebagai penyedia oksigen dan juga penyalur nutrisi ke dalam sel-sel di setiap organ yang ada di dalam tubuh. Ketika peredaran darah terganggu, maka bukan tidak mungkin jika fungsi organ di dalam tubuh akan mengalami gangguan. Untuk mengatasi itu, teman-teman bisa melakukan cara alami dengan resep JSR berikut ini. Perhatian, jika alergi terhadap salah satu bahan dalam resep ini, silakan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakannya. Untuk memulainya, bahan yang kamu butuhkan, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 buah kencur, semua dibakar atau dipanggang, lalu digeprek atau dipotong kecil-kecil. Disusul gula aren secukupnya sesuai selera, boleh diganti madu. Tiga sampai lima kapulaga dan satu batang kecil kayu manis. Dan terakhir, 300 ml air panas mendidih. Caranya, masukkan semua bahan ke dalam gelas. Kemudian, seduh dengan air panas mendidih 300 ml dan aduk. Minumlah selagi hangat. Minum sekali sehari di pagi hari saat perut kosong. Seperti yang kita ketahui, jika peredaran darah di dalam tubuh kurang lancar, maka akan menimbulkan beberapa gejala tersendiri, seperti merasa dingin di bagian tangan maupun kaki, tubuh terasa lemas, malas beraktivitas, sesak napas, bahkan denyut jantung tak beraturan. Manfaat yang bisa kamu dapatkan, darah akan lancar, tubuh menjadi hangat, usus lebih baik, BAB lancar, jantung lebih sehat, lendir di badan akan raib, lemak jahat di tubuh perlahan raib. Bismillah ya teman-teman, ramuan ini bisa jadi solusinya. Yakin dan tetap berikhtiar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Selamat mencoba buktikan khasiatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai cantik, cek juga ya video racikan cantik lainnya.